Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih kita dalam usul yang pertama dari prinsip yang enam yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimallahu taala, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dalam risalahnya Usulus Sittah, setelah beliau menyebutkan tentang prinsip yang pertama yaitu yang berkaitan dengan at-tauhid, dengan pembagiannya, dan juga lawan daripada tauhid beserta pembagiannya. Dan beliau sebutkan bahwasanya kebanyakan dan keumuman kandungan di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Kemudian beliau sebutkan thumma lamma sara ala athari al-ummati masara, tatkala terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini, itu yang telah kita sebutkan, apa yang terjadi kepada kebanyakan umat ini tiada lain adalah al-jahlu, kebodohan, intisyarul jahli wa intisyaru asbabil jahri, tatkala menyebarnya kepada kebanyakan umat ini kebodohan dan sebab-sebab kebodohan, yang diantara sebab kebodohan dan menyebarnya kebodohan itu qillati ulama'i rabbaniyin, sedikitnya para ulama rabbani, sedikitnya para ulama yang mereka memahami dan mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala sedikitnya para ahlul ilmi, para ulama, para pembawa ilmu, dikala itulah hilang cahaya, hilang ilmu, dan menyebarnya kebodohan. Demikian pula yang telah kita sebutkan, dan ini tentunya datang dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ahlul ilmi para ulama merupakan pertanda hidupnya kehidupan dunia, dan hilangnya mereka para ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, para ulama, sebagai pertanda pula bahwasanya matinya daripada kehidupan dunia. Dan juga yang kedua yang telah kita sebutkan sebab menyebarnya kebodohan tiada lain, banyaknya manusia-manusia yang mereka menampakkan dirinya seolah-olah mereka berilmu, mereka mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, padahal mereka bukan orang-orang yang ahli di dalam ilmu. Itu mereka-mereka yang atasaddur, memunculkan diri, menampakkan diri, sehingga yang akhirnya pengajaran mereka, pembimbingan mereka tidaklah dibangun di atas ilmu. Demikian pula termasuk menyebarnya kebodohan dengan banyaknya orang-orang yang mereka memposisikan dirinya, menderetkan dirinya, termasuk daripada deretan kalangan para ulama, para mufti ahlul fatwa, para muwajjihin, orang-orang yang mengarahkan umat, yang padahal bukan dalam posisinya, bukan dalam kedudukannya, sehingga dikala itulah petaka bagi umat ini. Dia memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Demikian pula termasuk menyebarnya kebodohan tatkala orang-orang yang memiliki ilmu mereka tergelincir daripada al-haq, tergelincir daripada kebenaran dengan tujuan pribadi, dengan muatan pribadi, sehingga mereka tukar ilmu kebenaran dengan kepentingan-kepentingan pribadinya, dengan tujuan-tujuan pribadinya. Maka dikala itu pun al-haq akan padam, al-haq akan samar, dikarenakan dia lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya ketimbang dengan maslahat dan manfaat serta al-haq yang seharusnya untuk dia kedepankan. Maka tatkala itu terjadi, kebodohan dan sebab-sebab kebodohan menyebar dan merata di umat ini, akibatnya disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala di sini, azhara lahum asyaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin. Syaitan menampakkan kepada segenap umat ini bahwasannya ikhlas dalam bentuk mencela dan meremehkan orang-orang saleh. Tatkala kebanyakan umat ini tidak memiliki ilmu, bergelimang di dalam kebodohan, bergelimang di dalam kegelapan, tidak dibimbing di atas cahaya, tidak dibimbing di atas ilmu, maka syaitan dengan mudah menampakkan keikhlasan, menampakkan tauhid di tengah-tengah manusia dalam bentuk meremehkan hak-hak orang-orang saleh. Wa taksiri fi huquqihim, dan syaitan menampakkan keikhlasan, mengesankan bahwasannya ikhlas itu meremehkan hak-hak orang-orang saleh. Yang pertama itu tanaqqusis salihin, mencela orang-orang saleh, dan yang kedua wa taksiri fi huquqihim, meremehkan hak-hak mereka. Wa adhara lahum syirka, dan syaitan menampakkan, mengesankan kepada manusia kesyirikan, lawan daripada keikhlasan, lawan daripada tauhid. Wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim, kesyirikan mereka bungkus dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan mencintai pengikut orang-orang saleh. Sehingga fangzuru barakallahu fikum, antum perhatikan bagaimana syaitan menghiasi keberadaan manusia yang bergelimang dalam kebodohan tanpa dibimbing dengan cahaya ilmu. Mereka bungkus, mereka kemas at-tauhid, kemurnian ibadah hanya kepada Allah SWT dalam bentuk meremehkan, mencela orang-orang saleh dan tidak memperhatikan hak-hak mereka. Dan mereka bungkus pula kesyirikan kepada Allah SWT dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan pengikut mereka. Bisa antum fahami bagian ini. Syaitan menampakkan ke tengah-tengah manusia yang berada dalam kebodohan, jauh daripada ilmu, jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari bimbingan para ulama, jauh dari bimbingan para talabatul ilmi, sehingga dengan mudah syaitan mewahyukan dan menghembuskan kepada mereka bahwasanya yang dinamakan tauhid, ya, tauhid yaitu dengan bentuk engkau mencela orang saleh dan engkau meremehkan hak mereka. Penjelasannya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tauhid sudah kita ketahui dalam kesempatan yang pertama atau penjelasan di awal bahwasanya yang namanya ikhlas, tauhid, memurnikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ibadah perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu adalah hak Allah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan malaikat ataupun para anbiya ataupun para orang-orang saleh. Tetapi itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu difahami. Itu namanya ikhlas dan itu adalah namanya tauhid. Tetapi syaitan memutarbalikkan fakta. Dan dikarenakan manusia ketika itu bergelimang dalam kebodohan, yang namanya ikhlas, yang namanya tauhid, berarti engkau mencela orang-orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka. Ketika du'atu tauhid, para penyeru tauhid mengatakan kepada mereka, memperingatkan mereka, membimbing mereka, jangan engkau beribadah kepada kuburan, jangan engkau menyembelih untuk mereka, penghuni kubur, jangan engkau bertawakal kepada batu, jangan engkau beristighosah kepada orang saleh. Ketika diingatkan seperti itu, apa jawaban mereka? Kalau demikian Anda telah mencela orang saleh, Anda telah mengurangi hak mereka. Ini pemutarbalikan fakta yang subhanallah, jika lo bisa antum fahami bagian ini. Ya, jadi ikhlas menurut syaitan, yaitu mereka para muwahhidin, para du'atu tauhid, telah melarang kalian untuk beribadah kepada orang-orang saleh. Sehingga keikhlasan menurut mereka, tauhid menurut mereka, beribadah dan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diingatkan, jangan engkau mendekatkan diri kepada selain Allah, jangan engkau beribadah kepada selain Allah, mereka anggap hal itu apa? Tanaqusus salihin. Mencela orang-orang saleh. Wa taqsir fi huquqihim, dan engkau berarti meremehkan hak mereka. Bisa difahami? Agak lumayan ini kalimatnya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan bagian ini? Jadi anak ulangi sekali lagi, bahwasanya yang namanya tauhid menurut syaitan yang mereka hembuskan, wahyukan kepada manusia yang bergelimang dalam kebodohan, ikhlas itu, tauhid itu, dengan engkau mendekatkan diri dan mempersembahkan peribadahan kepada selain Allah, maka itu adalah ikhlas. Sehingga tatkala diperintahkan atau diperingatkan oleh ahlu tauhid, para muwahhidin mengingatkan mereka, menasihati mereka, ya akhi, kenapa engkau pergi ke kuburan-kuburan? Kenapa engkau menyembelih untuk penghuni kubur? Kenapa engkau berdiam diri di sekitar kubur? Kenapa engkau berhaji di sekitar kubur? Kenapa engkau tawaf di kuburan? Mereka langsung mengangkat suara, tidak terima. Oh ente, kalau begitu ente telah mencela orang saleh, mengurangi hak mereka, mencela mereka. Kenapa kok saya beribadah kepada kuburan, orang saleh kamu larang? Berarti kamu telah mencela mereka, orang-orang saleh. Itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Sehingga dengan demikian syaitan menghembuskan kepada manusia yang tidak memiliki ilmu, yang jauh daripada ilmu, yang namanya ikhlas dan tauhid ternyata harus mengagungkan orang-orang saleh. Kalau tidak mengagungkan orang saleh, maka seseorang telah mencela dan meremehkan hak-hak mereka. yang padahal justru ketika seseorang menghadapkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencela dan mencoreng serta mengurangi, meremehkan hak Allah dan hak orang soleh itu sendiri. Difahami ini ya. Jadi kalau seseorang tawaf di atas kuburan, menyembelih di atas kuburan, berhaji di atas kuburan ya, membaca Al-Quran di atas kuburan, atau yang dianggap keramat, ini menurut mereka sedang mentauhidkan Allah. Sehingga ketika diingatkan mereka tidak terima, bahkan menuduh para muwahhidin, para du'atul tauhid, telah mencela orang saleh, telah meremehkan hak-hak mereka. Berarti kalian tidak menghormati orang saleh, kalian tidak tahu hak mereka dihormati, dimuliakan, diagungkan, dimintai doa ya, beristighatsah kepada mereka, mengadu kepada mereka, menjadikan wasilah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketidakterimaan manusia yang diwahyukan, dihembuskan oleh syaitan kepada mereka. Sehingga sungguh hal ini keliru. Maka tentunya perbuatan mereka yang menuduh para muwahhidin, para ahlu tauhid, telah mencela dan meremehkan hak orang soleh, yang sebenarnya itu adalah mencela Allah sendiri dan mencela orang-orang soleh. Dari segi mana mereka mencela Allah SWT sendiri? Karena mereka menyamakan makhluk yang lemah dengan Allah SWT, zat yang maha kuat, yang maha mampu. Itu adalah apa? Tanakus lillahi azza wa jal. Meremehkan Allah SWT, meremehkan hak Allah, ketika mereka menghadap kepada selain Allah SWT yang dianggap tauhid di sisi mereka ya. Tauhid itu mas, ya kata mereka, ya dengan kita apa? Menjadikan wasilah orang-orang soleh kepada Allah SWT. Itu di pendapat mereka ya. Maka kita bantah, engkau menjadikan orang soleh sebagai perantara antara engkau dengan Allah, itu justru mencela hak Allah, meremehkan hak Allah. Kenapa? Karena engkau menyamakan makhluk yang lemah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu. Kenapa engkau berpaling kepada makhluk yang lemah? Berarti engkau telah meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu hak Allah, tidak boleh untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan mereka dengan mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh ataupun yang dianggap memiliki keutamaan di sisi Allah, itu sendiri merupakan celaan bagi orang saleh dari kalangan para anbiya, para rasul dan yang setelahnya. Dari sisi mana mereka mencela dan meremehkan orang-orang saleh dari kalangan para nabi, para anbiya dan yang mengikutinya? Dikarenakan mereka menganggap para rasul, para nabi, para orang-orang saleh ridha dengan permintaan mereka ya. Jadi mereka ketika beribadah di sekitar kuburan orang saleh atau meminta dengan nama-nama mereka orang-orang saleh ya, ya Uthman, ya Ali, ya Abu Bakar, ya Umar, mereka meminta dengan nama-nama orang saleh, atau bahkan langsung mereka beribadah di sekitar kuburan orang-orang saleh ya, di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ataupun di Baqi, pekuburan para sahabat dan yang lainnya. Itu merupakan celaan dan peremehan terhadap hak orang-orang saleh, karena mereka menganggap permintaan mereka terhadap orang saleh diridhoi oleh mereka, yang padahal orang-orang soleh tidak ridha diibadahi, diminta oleh mereka ya. Tidak ada keridhaan daripada nabi, para rasul untuk diibadahi oleh manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah SWT sebutkan, wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dari seorang rasul sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut, tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya, tidak ada yang diibadahi dengan hak peribadahan kecuali Allah. La ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidak ada sebenarnya yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budun. Maka ibadahilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Mewahyukan kepada para rasul, mengajak segenap umatnya beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada rasul, tidak kepada nabi. Menunjukkan mereka tidak ridha, tidak mau untuk diibadahi, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini syaitan menampakkan ikhlas tauhid dalam bentuk mereka mendekatkan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diingatkan, mereka balik mencela, mencerca, berarti kalian telah mencela orang saleh, meremehkan hak mereka karena melarang kami untuk mendekatkan diri kami kepada orang-orang saleh. Ya. Mereka punya kebutuhan, punya hajat pergi ke Cirebon umpamanya. Ya, ke Sunan Kalijaga. Ya, ataupun ke Jawa Timur, Sunan Ampel dan yang lain-lainnya. Ya, ketika kita ingatkan, ya akhi, kenapa engkau jauh-jauh melakukan safar? Ya, safar bid'ah, bahkan safar syirik. Jauh-jauh, ya, dengan perbekalan dan waktu engkau korbankan untuk berbuat syirik di sana. Maka apa ketika diingatkan seperti ini, mereka balik mencela. Ya. Berarti kalian telah mencela, tidak hormat terhadap orang-orang saleh. Ini maksudnya. Dan sebaliknya, syaitan mengesankan, menampakkan kepada manusia yang bergelimang di atas kebodohan ketika itu, yaitu di zaman kita, di zaman Syekh, sampai zaman kita sekarang ini, sehingga banyak manusia-manusia yang bergelimang di atas kebodohan, yaitu tidak faham dan tidak mau mengerti di atas agamanya, tidak mau mengerti apa itu tauhid dan apa itu syirik. Sehingga yang akhirnya banyak manusia-manusia yang mereka memiliki akal pikiran yang luar biasa, Allah berikan kecerdasan, tetapi tidak mampu memahami tauhid dan tidak mampu memahami syirik. Yang akhirnya ketika syaitan menambahkan syirik kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan pengikutnya. Jadi syirik dikemas oleh syaitan dalam bentuk mencintai orang-orang saleh, yaitu ghulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ya. Yang padahal itu syirik. Tetapi mereka apa? Justru mereka menjadikan, mendudukan orang-orang saleh sebagai kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih. Maka ini bentuk pemutar balikan fakta asyaitan di tengah-tengah manusia. Ya, jikalau kita katakan itu syirik, ya akhi, engkau menyembelih di kuburan, engkau bertawakal kepada batu-batu ali, ya, engkau bertawakal kepada keris, jimat dan yang lainnya, susuk ataupun yang lainnya. Tayib, engkau bertawakal kepada orang saleh, engkau meminta kepada orang-orang saleh, ya, berwasilah dengan mereka. Maka mereka mengatakan, justru itu kami mencintai mereka, kami menghormati mereka, kami mendudukan mereka, ya, orang-orang saleh. Kenapa engkau mencela kami? Maka kita katakan kepada mereka, kita menghormati, kita memuliakan orang-orang saleh dan mendudukan mereka pada kedudukannya sesuai dengan batasan-batasan syariat yang telah Allah SWT bimbingkan, demikian pula Rasulnya. Bagaimana untuk kita menghormati, memuliakan dan mendudukan orang-orang saleh tanpa sedikit pun memberikan hak rububiyah dan hak uluhiyah kepada mereka. Bisa difahami ini, meskipun ada sedikit jelimet. Ya. Menurut akidah yang benar, ahli sunnah wal jamaah yang namanya tauhid, yaitu seseorang menyerahkan peribadahannya hanya kepada Allah dari berbagai macam-macam ibadah. Tetapi menurut syaitan dan ahli syirik, yang namanya tauhid yaitu ketika seseorang meminta bertawakal kepada orang-orang saleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik menurut ahli tauhid yaitu ketika seseorang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahli syirik, yang namanya syirik, di sisi mereka dikemas oleh syaitan dalam bentuk ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, sehingga mendudukan orang-orang saleh di atas kedudukan mereka, bukan sebagai orang saleh lagi, tetapi apa, sebagai orang-orang yang memiliki hak uluhiyah ataupun hak rububiyah. Sehingga terkadang mereka yakini orang-orang saleh di antara mereka mampu memberikan rezeki, mampu memberikan manfaat, mampu menolak bahaya dan yang lain-lainnya daripada rububiyah Allah SWT. Bahkan di atas itu mereka meyakini orang-orang saleh di antara mereka berhak untuk menerima hak uluhiyah Allah SWT dengan mereka meyakini menyembelih untuk orang saleh, ya, bertawakal untuk orang saleh, meminta pertolongan kepada orang saleh dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara uluhiyah. Maka dalam hal ini manusia, kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, dalam menyikapi orang-orang saleh terbagi tiga. Dan tentunya kita ketahui apa itu definisi saleh. Saleh, kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, man qama bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Seseorang dikatakan saleh tatkala dia melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak hambanya. Maka seseorang yang melaksanakan, menegakkan hak-hak Allah, mewujudkan hak-hak Allah, yaitu hakul ibadah, hak ibadah, dan juga hak-hak yang lainnya yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak rububiyah, hak asma wa sifat, demikian pula dia menegakkan hak-hak hambanya, sesama hamba, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dia tunaikan hak-haknya, ya, hak suami kepada istrinya, hak istri kepada suaminya, hak orang tua kepada anaknya, hak anak kepada orang tuanya, hak pemimpin kepada bawahannya, ya, hak tetangga dengan tetangga, hak muslim dengan muslim secara umum, dia tunaikan antara dia dengan Allah dan antara dia dengan makhluk yang lainnya, maka dia disebut saleh. Maka manusia ketika menyikapi orang-orang saleh terbagi tiga. Yang pertama, kelompok-kelompok yang mereka tidak tahu dan tidak melaksanakan hak-hak orang-orang saleh, keras dan kaku terhadap orang-orang saleh, sehingga tidak mampu untuk menunaikan hak-hak mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mampu menunaikan hak-hak orang saleh, kasar, kaku, dan meremehkan orang-orang saleh, yaitu orang-orang Yahudi dan yang mengikuti jalannya mereka dari kalangan umat ini. Siapa di antaranya dari kalangan umat ini yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi? Siapa yang ingat? Siapa yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dari umat ini, yang mereka kasar dan kaku, dan tidak mampu melaksanakan hak-hak orang saleh, meremehkan hak-hak orang saleh. Siapa di antaranya? Siapa, Abu Usman? Khawarij, Nasibi, Syiah. Mereka sebagai orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi, yang tidak melaksanakan hak-hak orang-orang saleh, tidak bisa memuliakan dan menghormati orang-orang saleh. Mereka memancangkan permusuhan ya terhadap Ahlul Bait, terhadap sebagian para sahabat, ya sebagian besar para sahabat dimusuhi dan dibunuh. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh. Menunjukkan mereka mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi yang mereka tidak mampu bersikap menunaikan hak-hak orang-orang saleh yang seharusnya dimuliakan, dihormati sesuai dengan batasan-batasan syariat. Dan ini sikapnya orang-orang Yahudi yang diikuti oleh sebagian umat ini dari kalangan Khawarij, Syiah, Nasibi dan yang lain-lain, yang mereka membunuh orang-orang solehnya diantara mereka. Dan ternyata benar apa yang dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya umat ini akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasara. Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh di antara kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara. Apa itu jejaknya Yahudi? Jejaknya Yahudi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqi wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, kebenaran di sisi mereka. Dibunuh para nabinya, dibunuh para orang-orang solehnya. Itu Yahudi, dan diikuti oleh umat ini. Terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali dan yang lainnya dari para sahabat sampai zaman kita sekarang ini. Terbunuhnya para ulama ya, yang direncanakan oleh mereka, diincar kematian para ulama, imma ditembak ataupun diledakkan bom dan yang lainnya. Tanya. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok mereka-mereka yang mendudukkan orang-orang saleh di atas kedudukannya, didudukan dalam kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak rububiyah dan uluhiyah, yaitu mereka-mereka yang melampaui batasan terhadap orang-orang soleh dari kalangan Nasara dan yang mengikuti dari umat ini, melampaui batas mendudukan orang-orang soleh seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalangan orang-orang Nasara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ya, ahli ibadah di antara mereka, orang-orang saleh di antara mereka sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Isa ibn Maryam sebagai tandingan pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan diikuti dari kalangan umat ini seperti siapa? Yang mengikuti jejaknya Nasara. Seperti siapa? Bosan? Syiah. Syiah Isna Asyariyah, yang menjadikan imam-imam mereka maksum. Ya. Terbebas, terjaga daripada dosa. Dan yang lainnya daripada Quburiyin, Ahlul Kubur, Sufiyin, sufi yang menjadikan imam-imam mereka, wali-wali mereka di atas kedudukan rasul dan para nabi. Yang di atas kedudukan para rasul dan para nabi. Seperti yang dikatakan oleh pensyair mereka. Yang mereka katakan maqamun nabi fil barzah fuwaikur rasul dunal wali. Kata pensyair sufi Busiri atau yang lainnya, anda lupa namanya, bahwasanya kedudukan nabi di barzah nanti sedikit di atas kedudukan rasul, dan nabi dan rasul di bawah wali. Nabi dan rasul di bawah wali. Kenapa? Karena rasul dan nabi mereka mengambil ilmu dari Allah SWT dengan perantara yaitu Jibril. Adapun mereka wali-walinya mengambil ilmu langsung dari Allah SWT tanpa perantara. Yang mereka dudukan ya, kedudukan walinya di atas para nabi dan di atas para rasul. Ini menunjukkan berlebih-lebihan ghulu terhadap orang-orang saleh. Tayib, dan diikuti oleh umat ini sebagiannya. Dan yang ketiga tentunya ahlul haqqi, ahlul haq yang mereka memuliakan, menghormati orang-orang saleh sesuai dengan batasan-batasan syariat tanpa sedikit pun memberikan hak rububiyah ataupun hak uluhiyah. Tayib. Itu merupakan sedikit penjelasan yang disebutkan oleh para ulama yang ana nukilkan dari pembahasan usul yang pertama yaitu ma'rifatut tauhid wa ma'rifatu diddihi wa huwa syirku billah, dan mengenal lawannya yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, insyaallah akan lebih meluas lagi nanti dalam kitab-kitab berikutnya ya. Bab demi bab atau kitab demi kitab penjelasan tentang tauhid dan juga penjelasan tentang syirik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.